bagaikan teka-teki yang aku hadapi dalam cinta dan kasih sayang. Sekian lamanya ku menjalin asmara, ternyata ada orang kedua. Kau bilang dia teman, hanya teman biasa. Thank you.